Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di awal-awal risalah beliau yang insyaallah mungkin kebanyakan antum sudah pernah mempelajarinya, Al-Qaidul Arba, empat kaidah mengetahui tentang tauhid dan tentang kesyirikan. Beliau menyebutkan ikhatibil azani Allahu wa iyyakum tiga perkara yang merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Dan kebahagiaan itu adalah perkara yang dicari oleh hamba. Kalau misalkan seorang itu ditanya, ini siapapun dia, kainan mankan, siapapun dia, baik dia itu seorang muslim, at-taqi, seorang muslim yang bertakwa, atau bahkan hatta orang yang fajir, bahkan orang kafir. Dalam kehidupan ini tentu yang mereka cari itu adalah kebahagiaan. Kalau ditanya, mereka ditanya, apa sih yang kamu cari? Ya pengen bahagia, pengen senang. Pengen ini, pengen itu, yang semuanya itu mengerucut kepada kebahagiaan. Meskipun ikhatifil azani Allahu wa iyyakum, definisi bahagia itu berbeda-beda antar masing-masing individu. Orang kafir bahagianya gimana? Bahagianya ya bisa makan banyak, bisa ini, bisa itu. Berkaitan dengan dunia, duniawi. Orang yang fajir punya cara mereka sendiri. Bahkan tidak jarang ya katibillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita di jalan itu sering dapati apa namanya tulisan, entah itu di mobil, entah itu apa, berbentuk stiker. Hatta tulisan apa? Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila dia melakukan dosa, berdosa, dia beristighfar. Dan inilah faina haula'i ats-tsalats unwanu sa'adah, kata beliau. Tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Masya Allah. Dan inilah tanda kebahagiaan yang hakiki. Tanda kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan hamba sesungguhnya, itu ya kalau tiga hal ini ada pada diri seorang hamba. Tidak hanya dengan harta yang melimpah, tidak hanya dengan kedudukan yang tinggi, tidak hanya dengan rumah yang mewah, tidak hanya dengan hakata yang semata-mata dunia, baju yang indah, diberi fisik yang masya Allah. Namun lebih dari itu, dan itu pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Seandainya tiga hal ini dilakukan oleh seorang hamba dengan baik, sesuai, maka itulah tanda kebahagiaan seorang hamba. Lebih mengerucut lagi, katibil azani Allahu wa iyyakum, atau qabla dzalik, tiga hal ini, idza utiya, apabila diberi, berarti kan kenikmatan ya. Wa idza ubtuliya, diuji, berarti cobaan. Wa idza adznaba, berbuat dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bil makna, tiga hal ini itu senantiasa terjadi bergulir pada manusia. Pasti dilalui oleh manusia, pasti dialami oleh manusia. Kalau enggak diberi nikmat ya diuji, kalau enggak diuji dia berbuat dosa, itu bergulir, dialami sama manusia. Bisa jadi ketika dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Bisa jadi ketika dapat dia kenikmatan, dia melakukan dosa. Bisa lagi ketika diuji, dia bersabar. Atau bahkan tingkatan orang khawasul khawas, orang khususnya orang khusus, ketika diuji malah dia bersyukur. Bisa juga ketika diuji, dia berbuat dosa. Ini terus dialami oleh manusia dan ini terjadi sehari-hari. Namun terlebih khusus lagi khatifil azani Allahu wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau menyebutkan sebuah pasal berkaitan dengan tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan seorang hamba. Dan ini hal-hal yang akan beliau sebutkan itu insya Allah dialami oleh manusia. Namun tinggal kita melihat kita ada di posisi yang mana. Kita ada pada jenis orang yang mana. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, faslun min alamati sa'adah wal falah, pasal di antara tanda as-sa'adah, kebahagiaan, wal falah, dan keberuntungan, annal abda, bahwasanya seorang hamba, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatih. Bahwasanya seorang hamba setiap kali ditambahkan ilmunya, dia juga ditambahkan, bertambah pula pada dirinya ketawaduan dan sifat rahmat. Nah, setiap kali ditambahkan ilmu, nah, ini berlaku untuk setiap manusia, setiap hamba, baik itu penuntut ilmu ataupun penuntut ilmu maksudnya yang belajar di pondok pesantren, yang nginep, kata, ataupun ikhwah yang menuntut ilmu ketika ada taklim datang, ketika ada daurah, atau mendengarkan melalui media-media yang ada, alat-alat yang ada ketika dia belajar atau membaca. setiap kali bertambah ilmunya, dia bertambah ketawaduan dan sifat rahmatnya. Insyaallah, antum hampir setiap hari taklim. Yang para penuntut ilmu yang pulap di sini, yang mondok, hampir setiap hari taklim. Selain taklim, antum juga baca Quran. Sehingga setiap hari ilmu antum bertambah. Yang tadinya masih belajar ilmu nahwu, masih belajar durusul lughah, bertambah tingkatan. Tadinya belajar durusul lughah, belajar jurumiyah, naik tingkatan, nahwunya jadi mutamimah, naik lagi nahwunya jadi qatrunada, naik lagi mungkin sampai Alfiyah Ibnu Malik. Yang tadinya enggak ngerti syarat-syarat sholat, yang tadinya enggak ngerti rukun-rukun sholat, yang tadinya enggak ngerti wajibatu sholat, yang tadinya enggak ngerti tentang puasa, yang tadinya enggak ngerti tentang ilmu mustalah, belajar, nambah. Ilmunya nambah. Tayyib. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Satu hal yang diperhatikan. Ketika antum bertambah ilmunya, ketika kita bertambah ilmunya, kita semakin tawadhu apa enggak? Semakin rendah hati apa enggak? Apa malah justru semakin sombong? Apa malah justru semakin congkak? Semakin tambah enggak sifat rahmatnya? Atau malah ketika ilmunya bertambah malah semakin atos? Atos ya, keras. Semakin jafa. Padahal ilmunya bertambah. Atau semakin meremehkan orang lain. Lah. Misal dia sudah bertingkat, ada sudah pernah belajar qatr misalkan ya. Dalam ilmu nahwu, qatr nada karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dia sudah belajar qatr. Lihat adik kelasnya masih belajar jurumiyah atau masih belajar bahasa Arab yang dasar-dasar atau ikhwah yang lain mungkin. Lah, itu mah pelajaran remeh. Aku loh wis qatr. Dia udah belajar ilmu usul fiqh masalan. Lihat orang lain. Itu gampang itu kaidah usul fikih gampang itu. Atau belajar yang lain. Ketika dia bertambah ilmunya, yang diperhatikan ikhati fil azani Allah wa iyyakum, jangan hanya antum paham atau tidak pelajaran yang antum dapatkan. Namun ketika bertambah ilmunya, yang pertama, ilmui, amalkan. Syukur-syukur kalau bisa dakwahkan. Ini sebagai penyempurna. Namun di sisi lain, dengan bertambahnya ilmu yang antum pelajari, yang antum pahami, apakah bertambah ketawaduan antum? Apakah bertambah ketawaduan kita? Atau justru malah semakin menyombongkan diri, semakin congkak, semakin tinggi hati. La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kebalikannya. Wa alamatu syaqawah annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Dan tanda kesengsaraan, syakowah, sengsara, enggak, oh, syakowah, syaki, dia orang yang sara, orang yang menderita. Setiap bertambah ilmunya, dia semakin sombong. Ya coba dilihat ke masing-masing aja ya. Ini yang beliau sampaikan itu ilmu praktek, nggak hanya semata-mata teori. Dan semakin bertambah rahmatnya, tanda orang yang bahagia. Ilmunya bertambah, dia semakin rahmat, dia semakin sayang. Ingat ya, sebuah hadis yang menyebutkan apa namanya, atau ketika Nabi alaihi salatu wasalam dilempar hingga terluka, kemudian ingin ditimpakan oleh malaikat, ditawari mereka akan ditimpakan gunung, jangan dilakukan, innahum qaumun yajhalun, enggak perlu. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahil. Perhatikan. Seorang nabi, tingkatan manusia yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi bagi manusia itu nabi dan rasul, bukan kepala desa, bukan camat, bukan bupati, gubernur, presiden, wala ketua organisasi, wala pemimpin perusahaan, wala syekh, rasul dan nabi. Itu kedudukan yang paling tinggi bagi manusia dari kalangan manusia. Nah, oleh karena itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau mengaku-ngaku sebagai rasul. Karena tingginya kedudukan ini. Memiliki ilmu, orang yang paling berilmu. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "A'lamukum billah wa atqakum." "A'lamukum billah wa atqakum." Aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian dan paling bertakwa antara kalian. Ketika ditolak dakwahnya, ketika bahkan disakiti, apa yang disebutkan, apa yang diucapkan, biarkan, mereka adalah orang-orang jahil, kasih sayang. Kisah Nabi alaihi salatu wasalam, hadis masyhur, hadisnya Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu arda, diriwayatkan oleh putra beliau Sa'id bin Musayyab. Ketika Abu Thalib hendak meninggal, Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi beliau, mentalkin, "Ya amiku, la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah. Kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam. Dua orang kafir Quraisy mengompori Atargobu Amilati Abdul Muthalib. Insyaallah. Namun Nabi alaihi salatu wassalam mengulang ucapan beliau. Supaya apa? Rahmat beliau kepada Abu Thalib. Beliau tidak emosi kepada orang kafir Quraisy ini. Tidak emosi kemudian, kalau mungkin orang-orang ya kayak kita mungkin ya emosinya sudah tersulut. Iki pamanku gitu loh. Ini tuh orang yang kita usir, ditarik, disuruh diusir, kayak gitu ya. Supaya bisa. Namun subhanallah, sayang beliau dan rahmat beliau. Wah. Ketika kita melihat hal yang mungkin kurang pantas dilakukan saudara kita, kalau kata salaf kita, carilah apabila idza ra'aita min akhika aiban, kalau engkau melihat aib dari saudaramu, fadlub lahu sab'ina udhra, cari untuknya 70 uzur. Fa'in lam tajid fa'innaka ma'ib au kama qal, kalau kamu enggak dapati maka sungguh kamu orang yang tercela. Untuk mencari uzur saudara kita yang tentunya yang kita ketahui kebaikannya, dia orang yang baik. Dia tidak dikenal dengan kefasikan, tidak dikenal dengan kejelekan. Dia melakukan suatu perkara yang kurang pantas, yang itu aib. Min rahmati, di antara rahmat seseorang mencari uzur untuk saudaranya. Ya karena ilmu yang dia miliki. Nah, kalau orang yang enggak berilmu, ya udah nyebar kemana-mana, udah disebarkan kemana-mana beritanya. Qala rahimahullah wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadharihi. Dan setiap kali ditambahkan atau bertambah amalannya, dia bertambah, dia bisa beramal soleh. Baik itu ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, ataupun dilakukan dengan lisan, ataupun dilakukan dengan harta, dia bisa dimudahkan oleh Allah. Tanda kebahagiaan seorang, dia malah justru semakin takut dan semakin khawatir. Bukan semakin bangga. Bangga itu ujub ya. Atau bukan semakin merendahkan manusia yang belum bisa beramal seperti amalannya. Dia belum bisa untuk mengamalkan ini. Aku sudah melakukan ini, aku sudah itu. Namun ketika seorang bertambah amalannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dia dimudahkan untuk beramal soleh, dia justru semakin takut, semakin khawatir. Ya banyak. Kenapa takut Ustaz? Kenapa khawatir? Banyak. Takut amalannya enggak diterima, khawatir amalannya enggak diterima, khauf. Waspada, semakin berhati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kita tidak tahu khotimah kita, akhir penutup amalan kita. Tidak merasa aman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Shadiqul Masduq, inna rajula ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguh seorang dia beramal dengan amalan ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sampai tidak ada batas antara dia, tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu dhira, satu hasta. Namun fayasbiqu alaihi alkitab, catatan kitab takdir Allah mendahuluinya. Faya'malu bi ahli, faya'malu bi amali ahli nar. dia pun mengamalkan amalan ahlun nar, fayadkhuluha, naudzubillah, dia pun masuk neraka. Innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dilihat dari akhirnya. Dia enggak merasa aman, dia enggak merasa ujub. Berbeda halnya dengan tanda kesengsaraan seorang hamba. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhonihi bi nafsi. Tanda sengsaranya seorang hamba ketika dia bisa beramal banyak, beramal saleh, dia malah justru bangga, fakhr, berbangga-bangga dan merendahkan manusia. Wah, fulan puasa sunnah aja enggak. Lah, sialan. Sedekah aja enggak. Wahtiqarihi linnas, dia merendahkan manusia. Ini loh aku. Dia merasa ujub, takjub dengan dirinya. Dan dia berhusnudzon terhadap dirinya sendiri. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsih. Dan tanda kebahagiaan seorang hamba berikutnya, kata beliau rahimahullah, setiap ditambahkan umurnya, naqasa min hirsih, sifat tamaknya itu semakin berkurang. Ketika umurnya bertambah berarti jatah hidupnya berkurang. Tanda kebahagiaan seorang hamba ketika semakin tua berarti, semakin bertambah usianya, itu sifat tamaknya itu semakin berkurang. Sadar untuk mempersiapkan bekal ke negeri berikutnya. Adapun orang yang sengsara, kullama zida fi umrihi zida fi hirsihi. Orang yang sengsara semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketamakannya, semakin tua malah semakin jadi. Yang semestinya semakin tua semakin mudah, semakin bisa menahan syahwatnya, semakin bisa mengalahkan syahwatnya, semakin bisa mengalahkan nafsunya. Namun orang yang sengsara semakin tua malah semakin tamak, semakin rakus. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengancam tiga golongan yang la yanzurullahu ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka, wala yuzakihim, tidak mensucikan mereka dari dosa-dosanya, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya adalah Usaim itu zani. Nauzubillah. Orang yang sudah kakek-kakek, tua bangka, namun dia masih berzina. Yang semestinya sudah kakek-kakek, sudah tua, ya sudah menurun, namun dia masih demikian. Adabnya pun pedih. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Dan di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, semakin bertambah hartanya, dia semakin dermawan dan semakin mudah untuk membantu orang lain. Untuk mengeluarkan hartanya, mengeluarkan di jalan Allah, membantu orang lain. Insyaallah. Kita di dunia ini kan mesti cari maisyah gitu nggih. Kita cari maisyah untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menafkahi diri kita, untuk menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Alhamdulillah ada lebih kita kumpulkan. Ternyata dimudahkan, dilapangkan oleh Allah rizkinya. Dimudahkan oleh Allah, dilapangkan, dilapangkan, dilapangkan. Dilihat bagaimana keadaan kita. Apakah ketika dilapangkan oleh Allah, kita semakin mudah untuk membantu atau mengeluarkan harta yang kita dapatkan itu di jalan Allah, kita infakkan. Atau justru kita semakin pelit. Nah, justru kita semakin bakhil. Dimudahkan bertambah, Masya Allah. Yang tadinya satu bulan mungkin keuntungannya 2 juta, bertambah, tambah 1 juta jadi 3 juta keuntungannya. Namun justru semakin pelit, semakin bakhil. Wahadha min alamah asyakowah. Ini di antara tanda kesengsaraan kalau semakin bakhil. Namun ketika semakin bertambah rizkinya, hartanya semakin bertambah, dia semakin mudah ia keluarkan di jalan Allah, maka itu tanda kebahagiaan seorang hamba. Dan inilah salah satu atau orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang yang memiliki keutamaan, orang yang punya dunia ini. Dia orang yang bertakwa, punya harta, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dulu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nah, seorang ulama masyhur, seorang ulama Amirul Mukminin bil hadis. Imam. Di samping itu beliau adalah seorang yang kaya. Di samping itu adalah beliau seorang yang kaya. Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau seorang yang kaya. Dan di antara yang beliau infakkan, beliau sedekahkan, membiayai haji kaum muslimin. Biayai haji kaum muslimin. Tidak hanya yang dibiayai itu, enggak hanya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang dibiayai oleh beliau rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun beliau dengan kezuhudannya, dengan kezuhudan beliau, kalau ada hal yang beliau bisa sedekahkan, beliau bersedekah. Dengan keadaan yang beliau alami, ada yang beliau sedekahkan, beliau sedekah. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab, kalau tidak salah, Thariqatul Hijratain, dalam kitab itu, laisa zuhdu antatruka dunya min yadika wahiya fi qalbik. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan dunia dari tanganmu, kamu melepaskan dunia dari tanganmu, namun sebenarnya masih menggelayut dalam hatimu. Kamu lepaskan dunia dari tanganmu, tapi sebenarnya hatimu itu masih sibuk dengan dunia. Hatimu itu dipenuhi, tergelayut dengan dunia. walakinna zuhda an tatruka ad-dunya min qalbik wahya fi yadik. Namun zuhud itu kamu tinggalkan, kamu lepaskan dunia dari hatimu meskipun dunia itu ada di tanganmu. Nah, wabillahi taufik. Adapun orang yang sara, semakin bertambah hartanya, semakin bakhil. Semakin pelit. Semakin menahan. Semakin perhitungan. Perhitungan di sini bukan perhitungan yang wah, perhitungan-perhitungan yang mengarah ke arah bakhil. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Dan di antara tanda kebahagiaan berikutnya beliau sampaikan, setiap dia bertambah kedudukannya, dia semakin tinggi kedudukannya di sisi manusia, justru menjadikan dia semakin dekat kepada manusia. Dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dia tambah tawadhu terhadap manusia. Bukan semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi jabatannya, dia punya jabatan, punya kedudukan, dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh manusia. Semakin sombong, semakin congkak, semakin jauh. Bahkan malah berbuat sewenang-wenang naudzubillah kepada manusia. Beliau mengatakan rahimahullah, wa hadhihi al-umur ibtila'un minallah wa imtihan. Perkara-perkara tadi, ilmu insya Allah kalau kita taklim, terus nambah ilmunya. Kita sampaikan, kita ajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada teman. Dulu sinten Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warto, itu kan saling tukar-menukar jadwal taklim ya. Sewaktu beliau cari maisyah, temannya yang taklim. Sewaktu temannya atau sewaktu beliau taklim, temannya cari maisyah gitu ya. Saling tukar-menukar ilmu di jadwal. Semakin apa namanya, ilmunya disampaikan, semakin bertambah ilmunya. Taklim lagi bertambah lagi ilmunya. Harta demikian, amal demikian. Ini semua adalah ujian. Loh, itu kan nikmat? Naam. Itu adalah nikmat dari Allah. Akan tetapi Allah jadikan nikmat itu juga sebagai ujian. Agar nampak siapa yang bisa bersyukur dan siapa yang kufur terhadap nikmat Allah. Jadi bukanlah ikatifilazani Allahu wa iyyakum semata-mata mendapatkan perkara-perkara tadi. Harta, ilmu, amal, kedudukan, umur. Dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan, semata-mata dengan itu kemudian menjadi tanda bahwasanya Allah mencintai hal-hal hamba tersebut. Kenapa? Karena itu adalah ujian. Karena itu, ketika mendapatkan hal-hal tadi, dilihat, sudahkah kita menjadi termasuk atau termasuk orang-orang yang berbahagia, lolos dari ujian ini. Apa ujiannya? Nikmat, asyukru, bersyukur. Ya betali biha ibadah, kata beliau rahimahullah. Allah uji hamba-hambanya dengan perkara-perkara tadi. Fayas'adu biha aqwamun wa yashqa biha aqwamun. Ada kaum yang berbahagia dengan nikmat tadi, Namun ada pula kaum yang justru sengsara dengan nikmat tadi. Syuf. Nah, perhatikan. Jadi jangan disangka ikhatifilazani Allah wa iyyakum sebagaimana tadi disebutkan, dilapangkan ininya, dilapangkan itunya, itu menjadi tanda kebahagiaan seorang hamba. Nah, itu adalah ujian. Dan justru apabila dia kufur terhadap apa yang Allah karuniakan, terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, keancamannya inna adzabi lasyadid, na'udzubillah. Oleh karena itu, bagaimana kita termasuk yang mana kita terhadap nikmat-nikmat tadi? Dan nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan, insya Allah itu sangat dekat, sangat erat dengan kita. Ilmu, umur, amal, harta, kedudukan, itu sangat erat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Termasuk orang yang berbahagia kah? Atau na'udzubillah, termasuk orang yang sarana, nasallahu salam ala afiyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Samun isya nggih. Luman. Samun nggih. Samun dereng. Samun nggih. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini khatifil hazani Allah wa iyyakum. Mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, kita bacakan. Dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dari kitab beliau, dalam kitab beliau Al-Fawaid. Semoga bisa bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada yang sesuatu yang kurang berkenan kami maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah barakallahu fiikum. Assalamualaikum.